Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke Fadhlu Tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, Fadhlu Tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Keutamaan tauhid dan yang dapat menghapus dosa-dosa. Wa qaulullahi ta'ala alladziina aamanu wa lam yalbisuu iimaanahum bidhulmin ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtadun. Firman Allah ta'ala alladziina aamanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisuu iimaanahum, dan yang mereka tidak mencampuri keimanan mereka bidhulm, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapat hidayah. Baik, kita sekarang masuk ke fadlu tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Keutamaan tauhid, bahwa tauhid itu dapat menghapuskan dosa. Barang siapa yang bertauhid kepada Allah SWT, maka akan diampuni dari dosa-dosanya dan ia mendapatkan keamanan dan hidayah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Alladzina amanu walam yalbisu, walam yalbisu. Nah, yang tidak dicampuri. Ketika mereka beriman dan tidak dicampuri keimanannya dengan kezaliman. Adz-dzulm bermakna asyrik. Dzulm di sini maknanya adalah syirik. Dan ini diterangkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim, bahwa para sahabat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna la yuzlimu nafsah?" Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang belum pernah menzalimi dirinya sendiri? Ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu, ketika mereka, ini orang-orang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ini namanya maksiyah, adz-dzulm. Nah, siapa sekarang di antara manusia yang tidak pernah berbuat dosa atau maksiyah? Maka mereka pun datang ke Rasulullah SAW dan mempertanyakan ayat ini. Ya Rasulullah, siapa yang tidak pernah berbuat kezaliman? Setiap manusia berbuat kezaliman, yaitu maksiyah. Maka kata Rasulullah SAW, laisa kama taqulun, bukan seperti yang kalian katakan, bukan seperti yang kalian pahami. Nah, walam yalbisu imanahum, yaitu walam yalbisu imanahum bisyirk. Demikian kata Rasulullah SAW, yang mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Alam tasma'u ila qaul Luqman ibnihi, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Tidakkah engkau mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Berarti zalim di sini maknanya adalah syirik. Nah, jadi zulm itu, ada zulm yang maknanya adalah ma'asi secara umum, ada yang maknanya adalah syirik. Dan ini maknanya syirik. Nah, baru setelah itu para sahabat tenang. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan jawaban langsung dari Rasulullah SAW. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum, yang mereka tidak mencampuri keimanan mereka, ketauhidan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amn, maka mereka mendapat keamanan. Maka mereka mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, mereka aman kelak di akhirat nanti, tidak diazab oleh Allah SWT, tidak disiksa oleh Allah SWT, dan mereka di dunia mendapatkan hidayah. Muhtadun. Nah, kemudian An Ubadah Ibn Samit قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Dari Ubadah bin Shamit, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya, dan Isa adalah hamba Allah dan utusannya, yakni Nabi Isa, dan kalimatnya yaitu kalimat Allah yang ia sampaikan kepada Maryam, wa ruhun min, dan ruh darinya, yaitu ruh dari Allah SWT, yakni ruh dari ruh-ruh yang Allah SWT ciptakan. Wa annal jannah haqqun, dan bahwa surga itu adalah benar adanya dan neraka adalah benar adanya, maka Allah akan masukkan ia ke surga ala ma kana minal amal, betapapun amal yang telah dia perbuat. طيب من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Barang siapa yang bersaksi dengan yang disebutkan di sini semuanya itu, yang namanya bersaksi yaitu dengan lisannya. Nah, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, seperti itu. Nah, atau dengan yaitu amalan dia menunjukkan tentang keimanan dia sesuai, atau keyakinan dia meyakini kebenaran ini dalam hatinya. Jadi tiga ini harus ada pada asyhadah. Seorang yang bersaksi harus ada tiga ini. Al-i'tiraf nah, bil lisan, atau al-qaul bil lisan, ucapan dengan lisannya, pengakuan dengan lisannya. I'tiqad bil qalb, keyakinan dengan hatinya. Kemudian amal bil jawarih, amalan dengan anggota badannya. Nah, tiga ini harus ada pada asyhadah. Seorang ketika bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, maka lisannya jelas harus mengatakan seperti itu. Nah, mendakwakannya, tapi menerangkan kepada orang lain bahwa la ilaha illallah illa ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian diyakini dalam hatinya, dia sendiri meyakini nah, akan kebenarannya. Nah, la ilaha illallah. Nah, baru kemudian amal bil jawarih. Bagaimana pengamalan dia setelah dia mengetahui bahwa tidak ada ilah kecuali Allah? Berarti dia harus mengkhususkan ibadah kepada Allah SWT. Harus, nah, apa yang diperintahkan oleh Allah SWT diamalkan. Apa yang disuruh untuk menjauhi, dia jauhi dan dia tinggalkan. Nah, tiga ini harus tetap ada. Nah, jadi bukan hanya sekedar aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, sudah. Nah, tidak seperti itu. Nah, jadi konsekuensinya harus dia terapkan. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Apa madmun atau kandungan la ilaha illallah ini? Apa kandungannya? Wah, tentunya di sini ada syurut wa arkan. Rukun la ilaha illallah an-nafy wal itsbat. Nah, ini terangkan al-wala wal-bara dan demikian seterusnya. An-nafy wal itsbat. La ilaha. Nafi, tidak ada ilah. Nah, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah ini semuanya dari patung, jin, manusia dan yang lainnya, ini harus ditiadakan. Illallah, itsbat. Baru dia khususkan. Kemudian walaha syurut. Kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah juga mempunyai syurut, syarat. Ilm, yakin, ikhlas, sidq, mahabbah, inqiyad, wal qabul. Itu yang disebutkan dalam qawlu syair, ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidduquka ma' mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabul ilaha. Ilm, harus dia berilmu. Belajar tentang la ilaha illallah ini apa? Ilm, mengetahuinya. Nah, dan kebalikan dari ilmu adalah jahil. Tidak boleh bodoh tentang la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau bodoh, maka dia akan tetap berbuat syirik. Nah, ilmun, yaqinun. Ilmun. Yaqinun. Wa ikhlasun. Ilmun, yaqinun. Wa ikhlasun. Wasidukuka. Ma'at. Mahabbatin. Wanfiyadin. Walqabul laha. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidukuka, mahabbatin, wa inqiyadin, wa alqabuli laha. Ini kol syair. Tujuh itu disingkat di kol syair ini. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidukuka ma' mahabbatin wal qiyadin wal qabul laha. Ini syurut la ilaha illallah. Syurut la ilaha illallah. Ilmun, asrimu, yakin. Nah, bahwa la ma'budu bihaqqin illallah, yaqin. Wa ikhlas, dia ucapkan itu la ilaha illallah dengan ikhlas. Wa sidquka. Nah, benar, jujur di dalam ucapannya. Ma'a mahabbatin, disertai dengan rasa cinta. Nah, cinta kepada tauhid, la ilaha illallah, wa inqiyad, kepatuhan. Patuh apa yang diperintahkan oleh Allah. Siap untuk mengamalkannya. Wal qabul laha, dan menerima. Wahdahu la syarika lah. Dikuatkan lagi dengan wahdahu la syarika lah. Wahdahu, dia satu-satunya, yakni satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Itsbat. La syarika lah, dan tidak ada sekutu baginya. Padahal sebelumnya sudah disebutkan an-nafi wal itsbat. Disebutkan lagi di sini itsbatun nafi. Nah, diulang lagi menunjukkan tentang harus benar-benar diperhatikan taib dalam la ilaha illallah ini, yaitu antara nafi yaitu nafi dan itsbat. La ilaha illallah, an-nafi wal itsbat. وحده لا شريك له وحده إثبات لا شريك له نفي وأن محمدا عبده ورسوله dan barang siapa yang bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya, bahwa Muhammad adalah hambanya, hamba Allah SWT, manusia seperti kita, manusia. Di sini ada bantahan bagi sufiyah, karena orang-orang sufiyah mereka berbuat ghulu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebihan. Sampai-sampai mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syafi, penyembuh. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu ghaib. Nah, ini semuanya dari mereka, orang-orang sufi ya. Ada syair yang ma'ruf, ya akram al-khalqi ma liman aludhu bihi. Nah, ila akhirnya. Kemudian di akhirnya disebutkan wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Termasuk dari ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu lauh, lauhul mahfuz dan pena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama mengatakan tidak ditinggalkan sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang punyainya. Wa min judika dunya wa dharrataha. Dunia seisinya. Nah, ini semuanya adalah karena Muhammad, pemberian Muhammad, tidak disisakan untuk Allah, berlebihan ini mereka hulu. Maka wa anna Muhammadan abduhu. Apakah sekarang mereka orang-orang sufi juga mengatakan ini bahwa Muhammad adalah hambanya? Iya, semua mengatakan. Orang-orang sufi pun mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah, sama seperti kita. Tapi konsekuensinya tidak boleh dia ghulu. Kalau dia ghulu berarti dia memberikan sifat uluhiyah kepadanya. Nah, memberikan sifat ketuhanan kepada Nabi Muhammad tidak boleh. Nah, ini yang tidak ada pada mereka. Jahal. Wa anna Muhammadan abduhu. Innama ana basharun mithlukum. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Wa rasuluh. Ini istimewaannya. Nah, ini bantahan bagi mereka yang meremehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka menjauhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping dia manusia seperti kita, tapi ia mempunyai keistimewaan yang kita tidak punyai. Apa itu? Wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, utusan Allah Subhanahu wa taala. Hala. Nah, dengan itu apa yang datang dari beliau kita amalkan, kita jalankan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Suruh untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba'. Hala. Ini bantahan bagi mereka yang tidak mau sunnah manusia sama seperti kita. Hala. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Dan juga barang siapa yang bersaksi bahwa Isa Abdullah wa Rasuluh, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi Isa juga hamba Allah SWT. Jadi jangan hulu sebagaimana orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara mereka mengatakan anak Allah. Nabi Isa anak Allah. Sebagian lagi mengatakan dia adalah ilah. Dia adalah Tuhan. Nah, ini ghulu. Tapi ifrat. Adapun tafrid, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan waladuz zina. Bahwa Maryam berzina dengan seorang. Ini keluar anaknya Isa. Hal ifrat wa tafrid. Antara berlebihan dan meremehkan. Adapun ahlus sunnah wal jamaah la wasithiyah. Di antara mereka berdua. Mereka mengatakan Abdullah wa Rasuluh. Sebagaimana mereka mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Wa Rasuluh, dan dia adalah utusan Allah. Naam Rasul sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka siapa dari kalangan umat ini yang ia ghulu terhadap nabinya, maka ada kesamaan dengan mereka, orang-orang Nasoro yang hulu kepada nabinya. Nah, ada hulu terhadap nabinya. Dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji aku dengan pujian yang berlebihan. Bagaimana orang-orang Nasoro memuji Isa dengan pujian yang berlebihan? Ucapan Rasulullah SAW terjadi. Apa yang dikhawatirkan dari Rasulullah SAW terjadi dengan mereka menyebutkan di burda-burda mereka atau di kosidah-kosidah mereka. Nah, ketika mereka mengadakan acara-acara, sebelumnya mereka bacakan dari solawat-solawat ini, solawat itu, burda ini, burda itu, syair ini, syair itu. Itu semuanya sanjungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga yang sampai tidak masuk di akal kita. Kenapa? Karena memang tidak ada dalilnya. Yang mereka setelah tawassul kepada Ahlul Badr. Nah, bi Ahlul Badr ya Allah. Bi Ahlul Badri. Yani mereka tawassul dengan perantara mereka, para sahabat yang ikut perang Badar, ya Allah. Maka baru dia minta permintaannya seperti ini. Tidak boleh, itu tawassul. Langsung minta kepada Allah SWT. Nah, ada. Ketika mereka berdiri di waktu mereka solawat atau mereka tahlil atau mereka tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajab syukru alaina. Dengan mengucapkan seperti itu mereka berdiri, atau dengan ketika mereka mengucapkan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Hakadha mereka meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di hadapan mereka. Ya, ini ruhnya. Nah, ruhnya datang. Ini dari mana? Nah, ini ghulu. Baik, ghulu. Maka wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhan min. Dan kalimah, yaitu kalimah kun yang disampaikan kepada Maryam, jadi, maka jadilah. Allah SWT berbuat sebagaimana yang ia kehendaki, dan tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Lahir tanpa bapak, apakah mungkin? Mungkin. Jangankan tanpa bapak, tanpa bapak dan ibu Adam AS, tanpa bapak dan ibu ada. Tanpa ibu siapa? Hawa, diciptakan dari tulang rusuk Nabi Allah Adam. Wahakadha ulama mengatakan semua itu yasir. Wadhalika ala Allah yasir. Mudah. Itu semuanya mudah bagi Allah SWT. Nah, jadi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, yaitu kalimah kun fayakun. Itu adalah kalimah, nah, yang diberikan kepada Maryam, jadi, jadilah. Kemudian dia hamil, kemudian lahirlah. Wa ruhun min, ruh, nah, yang ditiupkan, nah, kemudian jadilah anak, yaitu Isa. Itu adalah ruh dari ruh-ruh ciptaannya. Bukan yang dimaksud di sini adalah ruh dari sebagian ruh Allah. Salah pemahaman yang seperti itu. Karena sebagian mereka memahami seperti ini. Dengan itu mereka menganggap bahwa ini adalah anak Allah atau ini adalah Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah sebagian dari ruh Allah. Tidak. Nah, dikatakan waruhun minhu. Ruh dari Allah maksudnya apa? Dari ruh-ruh yang Allah SWT ciptakan. Sebagaimana yang lainnya diciptakan, maka ini juga Allah SWT ciptakan. Nah, untuk Isa. Wa ruhun minhu. Wa annal jannah haqqun. Dan bahwa surga itu hak. Surga benar adanya. Hak. Telah diciptakan oleh Allah SWT. Dengan dalil u'iddat lil muttaqin. Dengan dalil al-Isra wal Mi'raj. Nah, dan yang lainnya banyak dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa al-jannah adalah hak. Dan demikian juga an-nar, hak benar adanya. U'iddat lil kafirin, u'iddat fi'il madhi, u'iddat. Telah disiapkan untuk orang-orang kafir, an-nar. Nah, adapun al-jannah telah disiapkan untuk mereka orang-orang mukmin. Ini mereka, yakni para ulama menjelaskan bahwa al-jannah wan nar hak mawjudatan, dua-duanya ada. Nah, benar adanya, bukan hanya gambaran. Nah, ada, tidak ada hakikatnya. La. Dan disebutkan dengan dalil-dalil yang banyak sekali bahwa al-jannah hak wan nar hak. Dan keduanya adalah makhluk kata. Dua-duanya adalah makhluk. La tafnian. Dan tidak akan sirna. Dan tidak akan fana. Nah, ketika terjadi hari kiamat, semuanya akan sirna. Semuanya akan fana. Tapi ini tidak. Nah, kenapa? Karena ini yang termasuk dikhususkan oleh Allah SWT. Nah, dan banyak sekali kalau kita lihat di kitab-kitab para ulama tentang ini. Baik. Kemudian adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al-amal. Maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Betapapun amal yang telah ia perbuat. Jadi ketika ia bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluh, bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, dan kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhan min, bahwa surga adalah hak dan nar adalah hak, maka adakhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Dan tentunya dukhul di sini dibagi menjadi dua. Ada dukhul kamil, ada dukhul naqis. Masuk surga dengan masuk yang sempurna, yaitu masuk yang dia tanpa diadab lagi, bagi mereka yang memang dimaafkan oleh Allah atau dihapuskan dari dosa-dosanya. Masuk surga tanpa masuk neraka, tanpa diadab. Ini dukhul kamil. Nah, adapun dukhul naqis, yaitu masuk tapi masuk yang kurang. Jadi dia masuk dulu ke neraka, diadab oleh Allah SWT sesuai dengan amalan dia, yakni dosa yang ia perbuat. Baru setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi ucapannya ini adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal mempunyai dua makna ini. Dukhul kamil, bisa jadi dukhul kamil, masuknya surga adalah masuk dengan sempurna, langsung dimasukkan dalam surga tanpa dia diadab. Nah, dan bisa juga dia dukhul naqis, yaitu melalui proses dulu dengan dia diadab karena dosa-dosanya, atau dia belum sempat taubat, atau dia meninggal di atas maksiatnya. Baik. Kemudian walahuma fi hadis Itban, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Walahuma ala al-Bukhari wa Muslim fi hadis Itban, fa inna Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan 'ala an-nar, atas neraka, man qala, bagi orang yang berkata la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajha Allah, dia mengharap dengannya wajah Allah. Jadi Allah haramkan neraka baginya, bagi seorang yang bertauhid, yang ia mengatakan la ilaha illallah. Nah, seorang yang ia mengatakan la ilaha illallah, yakni dengan dia mengharap pertemuan dia dengan Allah SWT kelak, nah, melihat wajah Allah SWT, tentunya dia ikhlas di dalam mengatakannya, maka an-nar haram atas dia, diharamkan neraka atas dia, maka dia akan masukkan ke dalam surga. Ini semuanya fadlu tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Fadlu tauhid ini keutamaan tauhid, besar sekali berarti keutamaannya. Besar. Tapi praktiknya, nah, hada. Bagi yang dimudahkan oleh Allah SWT maka mudah. Tapi bagi mereka yang tidak belajar, yang hidup alal jahl, maka sulit sekali. Padahal sudah dinasihati, jangan berbuat syirik, ini tidak boleh. Masih. Mereka adalah orang-orang saleh. Mereka adalah wali. Nah. Hada. Fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah. Dan man qala la ilaha illallah, ini juga lahu atau laha arkan wa syurut. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, rukun-rukunnya juga harus dia ketahui dan diamalkan. Dan demikian juga syaratnya dari la ilaha illallah. Tidak cukup hanya mengatakan la ilaha illallah. Nah, yabtaghi bidzalika wajha Allah, ini sebagai penguat bahwa dia harus benar-benar di dalam hatinya ada harapan untuk bertemu dengan Allah SWT, melihat wajahnya. Dan kemudian an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Musa, ya Rabbi, allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala kul ya Musa la ilaha illallah. قال يا ربي كل عبادك يكونون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات سبع وعامرهن غيري والأراضين سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Musa telah berkata Musa alaihi salam nabiullah ya rabbi wahai rabbku alimni syai'an ajarkan kepadaku sesuatu adzkuruka wa ad'uka bih yang aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengannya adzkuruka wa ad'uka bih qala kul ya Musa la ilaha illallah ya Musa katakan la ilaha illallah itu sudah cukup sebagai zikir wa doa qala kul ya Musa la ilaha illallah qala ya rabbi kullu ibadika yaquluna hadha kemudian Musa berkata ya rab semua hambamu mengatakan ini ketika mereka berzikir dengan ini dan Nabi Musa ingin yang beda dengan yang banyak diucapkan oleh manusia qala ya Musa kemudian Allah SWT berkata ya Musa law anna samawati sab'a andai kata langit yang 7 dan penghuninya selainku wal aradina sab'a dan bumi yang 7 selainku yakni selain Allah SWT amirahunna ghairi wal aradina sab'a baik. Jadi law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi andai kata langit yang 7 ya atau 7 langit wa amirahunna dan penghuninya selainku wal aradina sab'a dan 7 bumi fi kiffatin di daun timbangan wa la ilaha illallah fi kiffatin dan la ilaha illallah di daun timbangan yang lain malat bihinna la ilaha illallah niscaya akan lebih berat la ilaha illallah jadi ketika ditimbang as-samawat as-saba dan ardhin as-saba 7 langit 7 bumi ditimbang dengan la ilaha illallah timbang maka beratlah la ilaha illallah ingin menunjukkan bahwa ini adalah suatu yang besar jangan melihat ucapannya tapi lihatlah bahwa ini adalah besar di sisi Allah SWT nah, ingin menerangkan kepada Musa rawah ibn Hibban wal hakim wa sahaha ini hadisnya da'if antum bisa tulis da'if undur da'if kitab tauhid da'if undur da'if kitab tauhid halaman 12 Jadi di sana ada kitab yang menerangkan tentang hadis-hadis yang ada di kitab Tauhid ini. Nah, adapun hadis-hadis yang sahih maka tidak diterangkan di kitab itu. Kenapa? Karena sahih, ma'ruf. Adapun hadis itu lemah baru diterangkan di dalam kitab itu. Apa sebab kelemahannya? Disebutkan dari syarah sanadnya, disebutkan bagaimana perawinya disebutkan ada disebutkan semuanya dari sebab-sebab kelemahannya dalam kitab itu siapa yang ingin lihat lebih jelas maka lihat nah, kitab itu yaitu Ba'if Kitab Tauhid kumpulan hadis-hadis lemah yang ada di Kitab Tauhid ini ada ini kitabnya Ba'if Kitab Tauhid siapa yang ingin memilikinya fotokopi. Nah, Ada fotokopi. Dan faedahnya ketika disebutkan hadis dalam bab-bab ini yang ada dalam kitab tauhid, kita jadi tahu, oh ini hadis lemah, sehingga kita tidak memakainya. Kenapa? Karena kitab tauhid masya Allah mahdum, benar-benar para ulama thullabul ilm memperhatikan kitab itu, dari diajarkan, dipelajari, dihafalkan, masya Allah. Nah, kalau kita tidak tahu bahwa ini adalah hadis lemah, kemudian kita sampaikan kepada ummah, salah. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah tidak ta'assub. Kalaulah kita dikatakan ta'assub, sebagian mereka wahabi, ta'assub kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Alhamdulillah, bukti, lihat di dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri ada hadis-hadis dhaif, dikoreksi oleh para ulama, diterangkan ini kelemahannya dan tidak dipakai dari hadis-hadis yang lemahnya. Kalau mereka ini muta'assibun, pasti akan mereka katakan semuanya sahih. Ada sebagaimana mereka orang-orang sufi, mereka menganggap kitab-kitab mereka malas, suci, tidak boleh untuk dikritik. Nah, kemudian wali Tirmidzi wa hasanah an ana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfira. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankannya dari Anas, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, telah berkata Allah, yani hadis kursi, ya ibn Adam, wahai anak Adam, sungguhnya kalaulah engkau datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi khotoya, kesalahan atau dosa, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau bertemu denganku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan mendatangimu dengan sepenuh, yaitu sepenuh bumi maghfirah, ampunan, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi. Tapi hadis ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah SWT. Ya ibn Adam innaka law ataitani bi qurabil ard. Hadis ini sahih. Ya ibn Adam innaka law ataitani bi qurabil ard khataya. Kalau dia datang kepada Allah SWT, yakni nanti di yaumul kiamah, dengan dia membawa dosa, dosa yang banyak sekali. Tapi dia tidak berbuat syirik, maka Allah akan ampuni. Diampuni oleh Allah SWT dengan sepenuh dosa dia. Hala. Wa rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku telah mengalahkan kemurkaanku. Dan rahmat Allah SWT luas. Dan manusia tidak boleh berputus asa ketika dia berbuat dosa, walaupun banyak dari dosa-dosanya. Tidak boleh untuk dia berputus asa. Kenapa? Allah SWT yaghfiru dzunub jami'a, mengampuni segala dosa, diampuni oleh Allah SWT. Nah, yang penting jangan berbuat syirik. Tidak, jangan berbuat syirik. Terkadang juga seorang, baik, aku tidak berbuat syirik atau aku tobat dari kesyirikan, tapi mana dibandingkan dengan perbuatanku yang banyak sekali dari dosa-dosa, maksiat-maksiat, kemudian aku sudah di masa-masa tua ini bertauhid, mungkin sebentar, setahun, dua tahun, atau lima tahun mungkin aku akan meninggal setelah itu. Tahun-tahun yang sebelumnya aku bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh seperti itu. Ini hadisnya. La'ataitani bikurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a. La'ataituka bikurabiha maghfirah. Akan diampuni oleh Allah SWT. Nah, dalam hadis bitaqah yang ma'ruf, hadis bitaqah, catatan amalan, ketika ditimbang la ilaha illallah dengan catatan amalan dia yang buruk sejauh mata memandang, dan dia sudah tidak ada harapan lagi, kemudian dikatakan kepadanya bahwa la, nah, kita timbang, ternyata beratlah la ilaha illallah. Ditimbang la ilaha illallah dengan bitaqah, catatan amalan dia, amalan dosa dia sejauh mata memandang, berat la ilaha illallah. Ada menunjukkan tidak boleh seorang untuk berputus asa, dan tetap dia harus bertauhid. Dan orang yang bertauhid tidak akan meremehkan dosa. Orang yang bertauhid mengerti, tidak memanfaatkan hadis-hadis yang seperti ini. Allah SWT akan mengampuni kita. La'ata itu kebikurab yang maghfirah. Lah, kenapa? Karena mereka tahu bagaimana adab an-nar, siksa neraka, pedihnya neraka, panasnya neraka. Walaupun itu sebentar, ngeri mereka. Ini orang bertauhid. Nah, naktafi bihadha qadar, alhamdulillah. Ana ingatkan kembali bagi ikhwah yang punya pertanyaan, tolong catat bawahnya, baik pertanyaan yang sekarang ini atau yang pernah diajarkan sebelumnya, yakni di awal-awal kitab ini. Tanyakan, tidak ada masalah. Dan tulis sehingga faedah itu menyeluruh untuk semua. Jadi semuanya bisa mendapatkan faedahnya. Kalaupun dia mau bertanya di luar, tidak ada masalah. Nah, ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.